Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidina al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat untuk dapat mengkaji, membaca dan melaah isi kandungan Al-Qur'an. Semoga apa yang kita baca, apa yang telah menjadi pengetahuan di dalam diri kita, ini semuanya menjadi syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalir bagi diri kita kelak di padang mahsyar. Sehingga dengan rahmat itu pula lah, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas bersama al-ustaz kita yang telah hadir di studio seputar firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat ke-95. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas samaa'i malakar rasula. Artinya, katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah, kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya sangat jelas. Kalau pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya penolakan mereka terhadap petunjuk hidayah yang Allah turunkan itu semata-mata karena mereka mengatakan, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Nah, pada hari yang lalu kita juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi rasul kepada mereka agar terjadinya dialog atau terjadinya diskusi dan terjadinya penyampaian-penyampaian tentang agama itu dengan mudah dapat difahami, karena yang menyampaikannya manusia dan yang mendengarkannya juga manusia. Nah, justru karena itu pula lah dalam ayat ke-95 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau sekiranya di bumi itu ada malaikat, kami akan turunkan malaikat. Ya, kalau sekiranya di bumi itu ada malaikat yang berjalan seperti kita ini, seperti manusia ini, ya berbelanja, pergi ke pajak, kemudian makan, minum, nampak malaikat seperti itu, ya Allah juga akan turunkan ya Rasul dari kalangan malaikat dari langit. Artinya tidak adalah sesuatu kesulitan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu semuanya, sebab yang lebih besar daripada itu telah dilakukan Allah, dan Allah akan melakukan terus tanpa ada satu makhluk pun yang membantu dan menolongnya, dan tidak ada juga satu makhluk yang manapun yang mampu menghalanginya. Kita lihat alam semesta ini dengan segala potensinya, bukankah itu sesuatu ciptaan yang luar biasa yang hanya mampu dilakukan oleh Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya menurunkan malaikat, itu adalah suatu perkara yang sangat mudah. Walaupun di sisi Allah tidak ada mudah dan lebih mudah, tidak ada yang sulit dan yang lebih sulit, tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya itu mudah dan tidak ada yang sulit pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita fahami. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini ya, lewat lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, kepada orang-orang kafir itu, kepada umat sampai hari kiamat nantinya, sekiranya ada di bumi itu malaikat yang kalian lihat berjalan, berbelanja, makan ya, pergi bekerja dan sebagainya, niscaya kami akan turunkan malaikat yang menjadi rasul bagi mereka juga. Nah inilah menunjukkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Ya. Di saat yang sama, kita kalau kita renungkan di bumi tempat kita tinggal ini sajalah, di Indonesia atau dalam skup yang lebih kecil lagi Sumatera Utara atau yang lebih kecil lagi Kota Medan. Berapa banyak orang di Kota Medan ini dalam hari yang sama lahir? Dan berapa banyak pula ya, orang yang hari ini atau bahkan saat yang bersamaan meninggal dunia? Bukankah ini adalah suatu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang hari demi hari dapat kita saksikan, yang tidak ada hentinya? Di barat, di timur, di utara dan di selatan dari bumi Allah Subhanahu wa taala ini ada yang lahir dan ada yang meninggal. Nah, ada suatu bencana terjadi di suatu tempat dan ada pula yang mendapatkan nikmat di tempat yang lain. Ya, bukan hanya manusia yang diberikan Allah kehidupan, tapi hewan di lautan, di udara dan tumbuh-tumbuhan semua mendapatkan nikmat atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu melakukan ini atau Allah Subhanahu wa taala kesulitan untuk melakukan ini. Tidak. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu yang sulit pada zat-Nya. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah, justru karena itulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus menyadari betapa kekurangan pada diri kita ini adalah satu hal yang nyata. Kitalah yang berhajat kepada Allah, bukan Allah yang berhajat dengan kita. Kitalah yang sebenarnya mengharapkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalaupun kita sekarang ini baru pulang dari kerja ataupun mau berangkat kerja atau kita ingin berbuat sesuatu apalah dari kegiatan dalam hidup kita ini, maka ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala dan berbuatlah sesuai dengan perintah Allah yang diridhoinya. Kalau kita saat sekarang ini mendengarkan ceramah ini ada terniat setelah ini mau berbuat maksiat, tinggalkanlah. Dan kalaupun ada sesuatu kebaikan yang ingin kita lakukan, kerjakanlah segera karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar, dan di studio telah hadir Al-Ustaz kita, Ustaz Perdana Indra, yang akan menambahi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, di dalam keterangan ayat ini tadi secara panjang lebar Ustaz Adi sudah memberikan gambaran kepada kita tentang ini merupakan ayat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap permintaan orang kafir Quraisy yang menginginkan bahwa yang menjadi rasul itu adalah sesuatu yang mereka anggap lebih hebat, yaitu dari golongan malaikat. Dan Allah sudah menjawab dengan logika yang sangat bisa diterima, ya, bahwa yang cocok itu sesuai dengan jenisnya yang sama. Kalau manusia dengan manusia, kalau malaikat dengan malaikat, ya. Kalau seandainya di bumi itu yang tinggal adalah malaikat, maka yang Allah utus sebagai rasul yang memberikan petunjuk kepada mereka adalah malaikat, ya, bukan manusia biasa. Jadi karena itu sudah tepat sekali kalau yang menjadi rasul di atas muka bumi ini yaitu dari golongan manusia. Nah, yang menarik adalah bahwa menjadi pelajaran kita di sini, di sebagai siapa saja yang ingin memberikan nasihat, yang ingin menyampaikan dakwah, bahwa harus berusaha untuk melihat bagaimana kondisi dan situasi di mana dia menyampaikan dakwah dan nasihat kebaikannya. Ya, nasihat kebaikan itu adalah sesuatu yang baik. Akan tetapi kalau disampaikan secara lebih baik lagi, maka itu akan mampu menunjukkan perasaan orang yang mendengarnya dan akan mampu membuat tertarik hati bagi orang-orang yang melihat dan mendengar segala nasihat yang disampaikan. Ya, jangan menyampaikan nasihat kebaikan atau dakwah dengan kata-kata yang kotor, ya, dengan bahasa-bahasa yang cabul, dengan sikap-sikap yang malah membuat orang lain lari, tidak mau mengikuti atau tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Disinilah pentingnya kita memahami budaya masyarakat setempat di mana kita menyampaikan nasihat dan dakwah, ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan keseharian mereka, ya, tidak langsung menuding ini haram, ini halal, ini sesuatu yang salah, langsung harus dijauhi. Katakanlah misalnya kalau di dalam budaya suatu masyarakat kita menyampaikan nasihat agar para wanitanya memakai jilbab. Kebetulan budaya mereka itu adalah budaya wanita-wanita yang tidak memakai jilbab. Maka jangan tiba-tiba kita katakan dengan sangat keras bahwa bagi yang menampakkan rambutnya, wanita-wanita yang menampakkan rambutnya, maka Allah akan bakar rambutnya di hari kiamat. Dan dengan bahasa-bahasa yang senada dengan itu yang mengecam dengan sangat keras. Akan tetapi mulailah dengan bahasa-bahasa yang sangat santun, bahwa Allah suka kalau seseorang itu sangat pemalu, ya, bahwa Allah sangat sayang sekali kepada hamba-hambanya yang mau mengikuti segala aturannya, yang salah satunya adalah dengan cara menutup kepala, dan dengan bahasa-bahasa lain yang mampu menyejukkan perasaan dan mampu diterima oleh orang-orang yang kita nasihati. Disinilah pentingnya kebijaksanaan. Disinilah pentingnya kita memahami ayat 95 tadi yang mengatakan bahwa kalau malaikat yang ada di bumi, maka Allah akan utus malaikat. Tapi karena manusia yang ada di atas muka bumi, maka Allah yang mengutus jenis manusia atau golongan manusia sebagai rasul untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Yang kedua yang penting adalah bahwa para malaikat ini adalah salah satu contoh bagi kita untuk mengupgrade, ya, atau untuk meningkatkan kualitas amal dan keimanan kita. Ya, kita tahu bahwasanya malaikat itu adalah seorang hamba yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cobalah untuk menjadi hamba-hamba yang patuh sebagaimana malaikat yang sangat patuh kepada Allah. Kita juga tahu bahwa malaikat itu selalu mengikuti, ya, selalu melakukan kebaikan. Maka pada saat kita menginginkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, contohlah malaikat yang sekalipun tidak pernah mengingkari atau berbuat maksiat menyalahi segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Jadi sebenarnya malaikat itu bukan kita jadikan sebagai sesuatu yang sangat menghebohkan, akan tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita bersikap dan berusaha untuk mengikuti segala tindak tanduk yang dilakukan oleh malaikat, yang salah satunya adalah mereka adalah hamba Allah yang taat dan tidak pernah sekalipun melakukan kemaksiatan dan dosa. Mudah-mudahan mampu menginspirasi kita, dan saya kira untuk sementara itu saat ini. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi menarik ketika kita menarik ayat ini kepada diri kita. Kalau kita seperti yang dikatakan oleh Ustaz Perdana tadi, meneladani malaikat, dan tentunya kita akan sulit untuk menjadi malaikat karena tidak ada mungkin kita akan menjadi malaikat karena kita adalah manusia. Tapi paling tidak ada upaya setiap hari untuk meningkatkan diri kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Semoga kita adalah makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tunduk dan patuh kepada firman-firman-Nya. Demikian yang mungkin dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan ikutilah terus kajian ini lewat Radio Republik Indonesia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.